biarkan bunga bank lahu berpihak bank. Ataukah aku mengambilnya kemudian aku menghancurkannya, membakarnya? Ataukah aku mengambilnya kemudian aku bersedekah dengannya? Maka jawab dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah nasab yang minar riba, sisa-sisa riba. Jika kalian adalah orang yang tidak sudah beriman, fa'ilam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya yaitu meninggalkan sisa-sisa riba, maka fa'adamu, maka umumkanlah adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Wa'in tutup, dan jika kalian menutupkan apa untuk kalian assalamualaikum modal kalian dan tadi menawar pertemuan kalian tidak membeli tidak belajar dari ini. Yang jadi kalian adalah wadahu maafiyah dengan kita. Jadi pokok kalian adalah wadahu maafiyah minah lima, tinggalkanlah tidak dengan kita. Maka kekahalan bagi manusia untuk mengambil riba, Allah mengatakan berdahu maafiyah minar riba. Dan kalau Allah mengatakan kekalian yang tobat, kalian hanya punya hak terhadap modal kalian saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dalam khutbah beliau di tahun Hajjah Wada, ketika beliau mengumumkan di Arafah, beliau umumkan bahasanya yang berjadi yaitu maudhu'un dihapus. Beliau mengatakan dari riba yang pertama kali hapus dari riba-riba kita adalah riba yang dilakukan oleh pamanku Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fa'innahu maudhu'un kulluhu, maka seluruh riba seluruhnya adalah terhapus. Jadi kalau wa'alaqan, maka berdasarkan hal ini maka tidak halal bagi seseorang untuk mengambil riba, termasuk riba adalah bunga. Baik riba tersebut berasal dari bank ataupun yang lainnya. Adapun fatwa yang diberikan oleh sebagian manusia istisanan dan dalilnya adalah anggapan baik yang memfatwakan agar engkau mengambil bunga bank dan kekah dengannya takhalusan minhu dalam rangka untuk membersihkan diri darinya, menyelamatkan diri darinya. Maka ini adalah agama baik yang terpelah belakang sunnah. Maka pendapat yang adalah pendapat yang maksudun ala sahib ini dikembalikan kepada orangnya, artinya terpelah. Seandainya hadirin tarif jalan semacamnya adalah satu hal yang baik dan dicintai oleh Allah, tentu telah Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Dan tentu Allah akan katakan tetaplah kepada Allah dan ambillah sisa-sisa riba lalu dalamkan untuk sedekah dengannya. Akan tapi tidak demikian. Yang Allah katakan, tinggalkanlah sisa-sisa riba dengan ayat ini, maka Allah yaqta memotong tam'an insani, harapan manusia dan ketergantungan jiwa manusia bini dengan uang riba nihaiyah secara total. Dan apa manfaatnya seorang itu mengotori lembaran catatan amannya dengan kotoran riba, kemudian dia pergi untuk membersihkan lembaran catatan amannya dan membebaskannya dari riba? Manfaat apa pada hal ini? Tidakkah hal ini mengambil riba yang berarti melakukan kekotoran dosa, melanggar ayat Allah, kemudian mencegahkannya di dalam pun terjadi perbuatan sia-sia, wa'abadun mahdun dan mahdun buni abadun main-main sia-sia. Jika ada orang yang mengatakan bunga bank, jika aku biarkan di bank, maka boleh jadi bank akan menggunakannya untuk melakukan hal yang haram. Maka jawabannya adalah hadzal riba, pada asalnya bunga bank itu bukanlah hasil dari hartamu. Karena hartamu boleh jadi kotor sirat laku rugi ketika digunakan oleh bank. Tentang masalah menyikapi masalah. Tentang masalah. ambil darah, satu bungkus, dan getah. Maka benda ribawi kalau dalam hadis Nabi kan ada 6, ada emas, perak, kemudian koma, gandum halus dan mentega, koma, gandum halus dan mentega, dan tambah darah. Nah, ini dua kelompok, emas dan perak satu kelompok, kemudian sisanya. Kalau harta dalam satu kelompok, maka harus harta satu jenis dalam satu kelompok, kurma dengan kurma, harta satu jenis dalam satu kelompok, misalnya kurma dengan kurma, maka kapan-kapannya lah harus sama beratnya. Garam dengan uang bolehkah tidak tunai? Maka ini statusnya apa kalau kita kembalikan pada tiga kait yang tadi? Anda kelompok. Karena uang itu kelompoknya adalah kelompok emas perak, sedangkan garam itu kelompok yang lain. Maka bolehkah beli garam dengan bentuk kredit? Ini boleh. Bolehkah tanah emas, tanah uang, kerja kerja emas? Maka kita lihat jawabannya adalah bahasa tidak nikah itu hukumnya boleh. Li anak saya ini maaf kiatil asnabi leda sehina umat leda. Karena naktain naktain emas dan perak ma'atah biasil asnaf bersama empat kelompok yang lain bersama empat barang yang lain leisa sehina umat leba tidak terkandung di dalamnya leba. Maka emas dan perak itu dengan koma tergantung dengan garam itu tidak mengandung juga. Melihatnya oleh karena itu maka di antara perkataan para ahli fikih di kitab-kitab fikih di antaranya di Sarah Muntah di Yordan dan disebutkan dia jadi ribadah si'ah di bayi kuli jinsin terjadi keribanan si A itu terjadi jika tidak tunai. Kalau yang harusnya tunai kok tidak tunai, maka terjadilah keribanan si A. Yang harusnya sama takaran dan timbangannya kok tidak sama, maka terjadilah riba fadl. Yang harusnya tunai kok tidak tunai, maka terjadi riba nasiah. Nasiah seharusnya penundaan, penundaan dari tunai. Yang harusnya sama takaran dan timbangannya kok tidak sama takaran dan timbangannya, maka ini disebut riba fadl. Yang sering bilang riba nasiah itu terjadi di baik dalam barter kulit jintai dua jenis barang istafakar fi'ain lati riba fadl yang memiliki kesamaan ilah riba fadl. Kesamaan ilah itu dalam bahasa saya tadi adalah kelompok gantung, koma, garam satu kelompok. Kenapa kok satu kelompok? Karena ilahnya sama. Itu makanan yang ditakar atau disimbah. Emas dan perak itu satu kelompok. Kenapa? Karena ilah ribanya sama, yaitu sama niat. Jadi alat tukar bayar. Jarinya adalah enak dan menjadi alat tukar pembayaran. Ini pengandaian. Maksudnya begini. K gandum dan koma, contoh. Gandum dan koma itu ilah ribanya sama. Jadi kalau dalam bahasa saya itu kelompok, itu pokok yang sama. Maka kalau gandum sama koma mau dibarbar, sama ilah ribanya sama, maka jadi mbak takarannya atau timbangannya boleh tidak, namun harus tunai. Maka barter koma dengan gandum itu jika tidak tunai terjadi, jika tidak tunai maka terjadi apa? Riba. Koma dan gandum itu jika tidak tunai maka terjadilah riba nanti ya, riba penundaan. Maka perlu dikoreksi dalam benak kita, pengertian riba itu tidak harus penambahan. Jika riba lu kalau dibutuh riba mana banyak di sini, enggak ada masalah. Sebenarnya yang namanya riba itu tidak harus menambah. Namun pengertian yang tepat untuk riba boleh jadi penambahan sesuatu yang tidak boleh ditambahkan, atau penundaan sesuatu yang tidak boleh ditunda. Jadi yang lebih lengkap itu riba. Penambahan terhadap sesuatu yang tidak boleh mengalami penambahan, atau penundaan yang dialami pada sesuatu yang tidak boleh mengalami penundaan. Riba. Maka jika barter gandum dengan koma tidak tunai, ini menyebabkan terjadinya riba nasiah, kecuali jika salah satunya itu menjadi alat tukar pembayaran. Kok kebetulan di satu tempat atau daerah koma itu jadi alat tukar pembayaran, jadi duit. Duitnya bentuknya apa? Koma. Seandainya di suatu tempat koma itu jadi duit, satu koma 1000 statusnya, anggap aja misalnya butir namanya rupiah, dua butir rupiah, satu butir rupiah. Atau pemerintahnya mau tetapkan dapat duit pakai kertas atau duit pakai ini. Nah kok di satu tempat butiran koma itu jadi duit? Maka ketika butiran koma itu jadi duit, jadi nakdai, berfungsi seperti fungsinya nakat, berfungsi sebagaimana fungsinya mata uang. Maka apakah masih riba nasiah seandainya orang beli gandum namun tidak tunai? Kalau koma itu statusnya masih koma tidak jadi nakat, maka kalau tidak tunai terjadilah riba nasiah. Kalau tidak tunai maka terjadilah riba nasiah. Nah sekarang komanya itu berubah status, komanya jadi duit, maka orang dan beli gandum pagi ini bayarnya pakai koma, besok pagi boleh atau tidak? Nah, boleh. pohon koma, lihatlah dia duit. Jadi dikatakan ribana sih terjadi fibaih kulit jinsai. Jika terjadi barter dua jenis, itap seperti ilat ini berfadil. Dan dua jenis tersebut masih dalam satu kelompok karena memiliki kesamaan dengan berfadil. Maka ini terjadi ribana si'ah dengan catatan laisa ahaduma nafka. Ketika salah satu dari keduanya tidak menjadi alat tukar pembayaran. Tidak menjadi, tidak berperan dan berfungsi sebagai uang. Nah kalau berfungsi sebagai uang, maka yang semula statusnya riba nasiah menjadi tidak nasiah. Yang artinya bahasanya nafas layak riba, tidak terjadi riba bainahu antara nafas, antara mata, antara alat tukar pembayaran, boleh jadi bentuknya kertas, boleh jadi bentuknya emas, boleh jadi bentuknya perak, boleh jadi bentuknya koma, boleh jadi bentuknya lempengan garam, lempeng garam, atau bentuknya mungkin uang itu bentuknya satu kantong garam. Sekarang minta komanya tahun depan. ma'khudhuhu istimar yata'ah, dan pembeli menerima istimar buah kurma yata'ah. Kemudian transaksi jenis yang kedua adalah transaksi tabarruk, transaksi sosial, hadiah, sedekah dan baitakun tabarruan. Jika transaksinya adalah tabarruk, artinya seandainya akadnya transaksinya adalah transaksi tabarruk, transaksi tabarruk sampai sedekah, hibah, pemberian, wasiat, ila akhiri dan seterusnya, fa'amruha akhahu, maka perkaranya lebih ringan dalam masalah tabarruk. Maka kalau transaksi yang mu'awadhah, transaksi profit oriented, maka harus hilang tabarruk yang bisa dihilangkan. Tapi kalau transaksinya transaksi tabarruk, transaksi sosial, boleh tabarruk. Orang mengatakan kau akan kuberi hadiah sebanyak uang yang ada di kantongku. Boleh gitu? Kan tabarruk, berapa jumlah uang di kantongnya? Ternyata cuma 500 perak. Terus 500 perak. Kau akan kuberi hadiah sebanyak uang yang ada di kantongku. Oh iya, saya terima hadiahmu. Jadi transaksi. Apa beda hibah, sedekah dan seterusnya? Ini saya menjelaskan, hibah adalah tabarruk beramal sosial bil mal dengan harta bila iwat tanpa ada kompensasi balik. Itu namanya hibah. Jika seorang itu bermaksud dengan hibahnya pahala akhirat, maka namanya sedekah. Jika dia bermaksud dengan hibahnya adalah tawadud, mengambil kecintaan, mengambil hati orang yang memberi, maka namanya hadiah. Jika dia bermaksud dengan pemberiannya tersebut semata-mata mau ngasih, semata-mata mau bagi-bagi, maka namanya hibah. Kemudian jika hibah atau sedekah atau hadiah tersebut dilakukan pada saat seorang itu sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, dia dalam kondisi sudah dikhawatirkan, sudah dalam kondisi kritis, maka ini disebut wasiat. Nah, ini disebut wasiat. Bahagia yang diberikan pada saat orang sudah kritis ketika mau meninggal dunia, maka ini disebut wasiat. Dan wasiat itu hanya boleh sejauh minatus diambilkan dari sepertiga total harta si mayit. Dimana artinya wasiat yang lebih dari sepertiga maka statusnya dikembalikan kepada ahli waris. Jika mereka setuju, maka mereka boleh memulihkannya. Jika mereka mau, mereka boleh menyetujuinya. Jika mereka mau, mereka boleh menahan. Pak mayit sebelum meninggal wasiat berupa sedekah, yaitu setengah dari total hartanya, maka sepertiga jelas dikasihkan. Nah, kelebihan sepertiga sampai setengah ini tergantung kesepakatan ahli waris. Jika satu ahli waris tidak sepakat, maka tidak jadi. Lianan maris kan orang yang sakit dengan rasa sakit yang mengatakan pada kematian yang sudah dalam kondisi mengkhawatirkan alias kritis, maka hak ahli waris telah berkait, telah bergantung dengan hartanya. Maka dia tidak boleh bersosial bimajadah alal bulus kepada seseorang, lalu orang yang diberi mengatakan dia saya terima, maka kita semacam ini sah. Di anal karena jika orang yang diberi itu ternyata mendapatkan budak yang kabur tadi, maka dia beruntung. Jika ternyata yang diberi budak kabur tadi ternyata tidak mendapatkan budaknya, maka dia tidak beruntung. Bahwa maka orang yang diberi statusnya jelas salimun, bebas dari kerugian. Kok ternyata budak kabur tadi pulang, sudah untung. Kok enggak pulang-pulang di dalam juga enggak ketemu, ya tidak rugi. Dan nyarinya pun juga enggak akan mempeng-mempeng ya, dan tetap kalau pulang ketemu ya sudah. Bejoku, untungku, kalau enggak ya. Fala dharar alaihi, maka tidak ada bahaya bagi orang yang diberi hibah di hal ini dalam dua kondisi di atas. Terlihat maka dengan ini maka kharaja minal maisir, maka hibah tadi tidak tergolong judi. Karena yang namanya judi antara untung dan buntung. Sedangkan hibah tadi menghibahkan juga yang kabur tadi, statusnya adalah antara untung atau tidak rugi. Maka apakah ini judi? Sebenarnya tidak. Karena judi itu antara untung dan buntung. Rugi. Sedangkan ini antara untung dan tidak rugi, maka bukan judi. Cuma kemudian jika tidaklah jika orang yang diberi itu tidak berhasil mendapatkan kebudak, maka tidak akan terjadi di antara keduanya pembunuhan dan perjanjian. Di antara umum lahu, karena orang yang diberi tahu sadar bahasanya pemberi adalah orang yang berbuat baik kepadanya. Oleh selahu dan tidak ada hak bagi orang yang diberi untuk menuntut si pemberi bisanya dengan suatu Allah. Pak nuntut ganti, wah ini budaknya gak ketemu-temu, ganti dong. Bisa. Kemudian transaksi jenis ketiga yang ada dalam Islam adalah transaksi tausiqah, mengikat kepercayaan. Nah, gimana masalah gharar dalam transaksi tausiqah? Maka akad tausiqah itu lebih sempit daripada akad fidyah. Maka yang paling longgar adalah akad fidyah. Akan tetapi akad tausiqah itu lebih ringan dibandingkan akad mu'awadhah. Contoh akad tausiqah adalah rohani, bahwa jaminan, agungan. Misalnya ada seorang yang mengatakan, aku gadaikan kepadamu rumah ini dan semua isinya. Ini perkataan orang yang mendapatkan utangan kepada orang yang memberi utangan. Ini jaminannya adalah rumahku dan semua isinya. Wal mutahin, dan orang yang menerima gadai, tapi siapa? Orang yang memberi utang. Nah, yang sendiri tidak tahu mafil bait, isi rumah. Ada berapa kamar, kubur, ada berapa kasur. Sahkah rohaninya transaksi rohan ini? Maka di sini kami katakan transaksi rohan sah. Dan karena itu di anak jahil, karena orang yang menerima utangan itu tidak menyia-nyiakan hak orang yang memberi utangan. jika dia mendapatkan jika dia memegang rumah, maka dia beruntung. Jika dia tidak mendapatkan, maka orang yang mengutang juga tidak beruntung. Kenapa? Karena haknya itu tetap ada, orang tetap pasti bayar utang. Ternyata rumah yang dimaksudkan oleh orang yang berutang tadi ternyata tidak ada nilainya, gede, reyot, macam-macam. Buntungkah? Rugikah? Orang yang berutang? Kenapa? Orang yang berutang tetap punya kewajiban bayar utang. Karena akad agunan itu tidak menghilangkan akad utang. Dimana artinya? Anak orang yang jika yang mempunyai agunan tidakkan alam makinah sumber sahih, jika sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang memberi utangan pada pemakluk, maka inilah yang ideal. Baiklah, sebenarnya ternyata di bawah apa yang diharapkan oleh orang yang memberi utangan. Kalau maksud, maka maksud dari jaminan adalah tawasit kuhulimah. Si pemberi utangan itu mau mengikat kepercayaan berkaitan dengan hartanya. Nah, memang lauku itu seandainya diandikan bahasanya rahib, orang yang memberi utangan atau orang yang berutang itu menipu orang yang memberi utangan. Dalam perkiraan ada rahib, ada murtahib. Rahib itu yang orang yang berutang, murtahib orang yang memberi. Rahib mengatakan di rumah ini ada begini, ada begitu. Banyak keterangannya lainnya tinggi, tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahasa haram, maka perbuatan rahim di sini hukumnya haram. Dan mutahhim memiliki hak khiyar antara mempertahankan agunan bagaimana keadaannya ataukah membatalkan transaksi rahim. Suma kemudian infasaka, jika dia membatalkan transaksi rohan, fa'inkana rohan, maka jika rohan atau jaminan adalah syarat dalam jual beli. Jadi jual beli berhutang. Nah, ini jual beli cuma berhutang, namun dibayar. Kalau beli semen, nah, bayarnya 2 bulan. Mohon orang yang memiliki utang semen, menjual semen, mengatakan saya mau jual semen padamu dan dilunas di 2 bulan lagi asalkan ada jaminan. Berarti ini syarat. Jaminan di sini syarat dalam kita boleh menjadikan sebagai jaminan satu barang yang tidak boleh dijual. Maka boleh jaminannya itu berupa buah-buahan sebelum nampak layak untuk dikonsumsi. Karena seandainya usia diandaikan ternyata buah tersebut tidak terwujud, ternyata gagal panen. Maka utang bakir tetap ada, tetap menjadi kewajiban mu'tahid. Kemudian ada seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, namun maharnya tidak diteliti dengan baik, tidak disebutkan jenisnya, tidak pula kadarnya. Mahar berupa emas, tidak tahu berapa gram, berarti ini kadar, berapa karat, berarti ini. Emas yang kayak apa? Imitasi, asli, emas. Sangka akad nikah, dengan akte yang sehat, maka nikah itu sah. Wiyukadulaha dan ditetapkan untuk si perempuan, si mantan perempuan dalam kondisi ini mahar standar. Karena tadi akad nikahnya itu mahar cuma disebut global, maka akad sah, mahar global dianggap tidak ada, diganti dengan mahar mikel. Mahar standar, mahar umum di daerah tersebut untuk menikahi wanita dengan standar semacam ini. tafriqa, maka ketahuilah adanya pembedaan. Fadri maknanya i'lam hastawilah, i'lam hadan fahamilah. Tafriqa pembedaan, pembedaan antara tafriqa mu'awadah dan tafriqa'at dan tafriqa tawfiqah. Pembedaannya adalah tafriqa mu'awadah dibangun di atas prinsip alat masyarakat. Pelit. Kata saksi mu'awadot itu prinsipnya lah pelit. Pelit di sini apa maksudnya? Penjual tidak menghilangkan barangnya sampai dia menerima utuh haknya, dan pembeli tidak merelakan uangnya sampai dia menerima utuh haknya. Maksud pelit. Wal mutolaka, dan menuntut bil hak untuk mendapatkan hak kambilan secara utuh. Berbeda dengan tafsir kitab Quran dan Tauhid. Oleh karena itu, pembahasan mengatakan di Nabi maka karena ini yaitu transaksi mu'awadhah dan transaksi tafawu'at dan tawfiqah in hasalah jika didapatkan maka orangnya untung, fa in takut namun jika hilang fa laisa biha mu'awadhah maka dia tidak beruntung. Jadi itu isyarat untuk isyarat kepada yang suka seperti ini. Jadi antara faedah baku dalam bahasa Arab, domir dan isyarat itu dikembalikan kepada isim yang paling dekat. Sehingga yang dimaksud dengan di adalah karena kita teruat dan tawfiqah. Maka dalam karena kita teruat, jika seorang itu mendapatkan barang yang diinginkan, maka dia untung. Jika tidak mendapatkan, maka dia tidak untung. Oleh karena itu, yusamah diberi kelonggaran jihad dalam transaksi ini dijahli adanya ketidakjelasan. Demikian juga kalau kita tahu cepat, karena hak itu tetap ada. Maka jika didapat kalau tahu cepat dalam yang diharapkan, maka ini adalah dia seperti tambahan keutamaan. Wailam tahu namun jika tidak didapatkan lam yaduruh syai'un, maka tidak membahayakan sedikit pun pada orang yang menghutangi. Bahada wal maqfu inilah perbedaan yang dituntut yang pembuat nazar menuntut mulak atau tabu agar diperhatikan dengan mengatakan fadlu tafriqah. Berbihada dan dalam hal ini dalam penjelasan di atas terdapat isyarat bahwasanya akad semisal ini yaitu akad yang al-amru kondisi yang terjadi berputar antara untung atau tidak rugi itu bukanlah maizir, adalah judi. Karena judi, definisi judi adalah transaksi atau permainan yang orang yang memasuk di dalamnya da'iun berputar antara untung dan untung. Dan ini kaidah yang benar dalam hal ini. Betul dikatakan oleh saya sendiri, kita katakan oleh Sultan itu menurut Allah atau ulama yang lain. Maksudnya yang namanya judi tidak hanya semata-mata taruhan. Tidak semata-mata gambling, untung-untungan, menjadi untung, menjadi untung, menjadi untung, menjadi boleh jadi dapat dan menjadi tidak. Maka definisi judi bukan hanya boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Namun definisi judi itu dilihat kalau tidak dapat, untung ataukah buntung ataukah tidak. Untung ataukah tidak, rugi ataukah tidak. Jika tidak dapat, kok rugi? Jika tidak dapat, kok tidak rugi? Meskipun tidak jadi untung. di zahir dan fatwa-fatwa para ulama bila terjadi masalah di masalah sorot, masalah perubahan, masalah wit dan sebagainya, menunjukkan kalau beliau memiliki kaidah bahasanya judi adalah boleh jadi dapat dan boleh tidak. Nah, itu semuanya dimasukkan oleh para ulama di dalam sistemnya sebagai judi. Tapi dia melarang semua untuk kuis. Dengan harapan Allah yang tazawwaja 'alaiha,